Doa ketika mendengarkan azan, Allahumma ij'alna minal muflihina, artinya, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang beruntung. Amin.